Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal-hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang dihormati, yang berhormat kita, yang berhormat saudara Azmin, yang berhormat Tuan Haji Sa'ari, yang dihormati tuan-tuan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Nazir, tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini kali yang kedua saya datang di masjid ini. Kali pertama masa sembahyang Jumaat saya duduk dekat kolam. Kali yang kedua sekarang. Terima kasih atas undangan tuan-tuan. Sama-sama kita meraihkan majlis Maulidur Rasul pada petang ini. Saya tengok dalam banner tu dah buat dah majlis Maulidur Rasul 17 Mac. Sahabat saya juga yang datang, Ustaz Zul, bagaimana petang ni pun buat lagi majlis maulid. Saya teringat ada orang tanya kepada saya, Ustaz, bolehkah kami buat 2-3 kali maulid? Orang tanya kat saya, saya kata maulid ni buat setiap hari pun tak apa. Dia bukannya salah, buat setiap hari pun tak apa. Sambutlah tak kira berapa hari pun, kerana membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sekarang ni pukul 2.30 hari tuan-tuan, waktu yang kita duduk tidur lah, 2.40 ni. Selalu setengah orang lepas makan ni, kalau belah-belah kampung ni, jenis orang kampung lepas balik bendang, pakai kabel kat, duduk orang rumah, selalu kau tahu tidur. Nah, kadang-kadang lena tu tak kenyap, kena pula angin bendang tu, ngantuk lah, sambil selalu kau tahu. Sedap-sedap tersebut, terbakar kabel kat. Tapi tuan-tuan pukul 3 macam ni boleh mai masjid, boleh duduk pula, masya-Allah. Hebat tuan-tuan ni. Waktu bantai ni tuan-tuan boleh mai. Saya tak heranlah pada orang dapat dinding, dapat tiang tu mujonglah ni, hak tak ada tiang ni. Dia boleh duduk, masya-Allah. Jadi waktu yang macam ni, kalau kita cerita yang berat-berat, tuan-tuan pun berat nak dapat. Jadi saya cerita benda yang ringan-ringan supaya tuan-tuan senang dapat ilmu kita pada petang ini. Benda yang ringan ni apa? Benda yang ringan ni ceritanya ialah cerita artis. Cerita artis ni cerita ringan lah. Senanglah faham. Cerita berat-berat tak faham ni. Cerita hari ni, petang ni, saya cerita pasal artis dah. Nah, disebabkan saya ni golongan veteran, maka saya cerita artis veteran. Ya, artis yang veteran, Katerina dan sebagainya ni. Cukuplah tuan-tuan. Baik, saya nak cerita pada tuan-tuan, artis yang keluar dalam paper. Baru-baru ini ada 4 orang artis yang dah tua dan uzur sangat-sangat lah. Yang pertamanya Syamsuddin Sudin, Haji Saktar Sudin Ramli. Sekarang Syamsuddin berusia 80 tahun, kerana dia lahir tahun 29. Sekarang umurnya 80 tahun. Dan kata Sudin, kerjaya dia dalam filem sudah pun tamat. Dia dah tak berlakon filem kerana dah tua. Gigi ni tak ada lah. Habis dah. Gugung habis dah. Relai lah. Kata orang utama relai. Tak ada. Bukan main cabut, main gugung sendiri. Pasal tua. Sekarang makan bubur dan kanji. Padahal dulu Sudin ni badannya sendoi ya, tuan-tuan. Ketui badan. Kalau masuk bina badan ni bahagian lightweight menang dia. Tuan-tuan tengok cerita bujang lapuk tu. Dia duk ngorak zaitun. Duk katuk botol. Katuk-katuk botol, mok dia main. Tak apa habis jatuh botol. Itu cerita dia bercinta dengan Zaitun. Kalau tuan-tuan baca kisah hidup Zaitun dengan si Sudir ni, sebenarnya mereka ni pun bercinta juga. Di luar filem bercinta. Tapi tak ada jodoh. Zaitun berkahwin dengan Abdullah Husin, sastrawan. Sudir nikah dengan orang lain. Tapi sekarang Sudir nampak sangat musuh dia. Dah tak larat benar dah nampaknya. Yang kedua, dia tunjuk gambar Omar Suita. Omar Suita ni tuan-tuan, hero jahat. Asal berlakon jahat. Kalau berlakon jahat, kalau jahat tu berlakon. Dia adik-beradik Saleh Kamil, adik-beradik Mahmud Jun, kira jahat. Tak pernah baik tuan-tuan. Saleh Kamil ni berlakon ni, Omar Suita ni berlakon jadi baik. Cerita Bukit Kepung, dia jadi ketua kampung lawan komunis. Sekarang umur dia 86 tahun. Dah naik kursi roda. Berjalan tak boleh, apa tak boleh, tak larat lah. Uzur sungguh lah. Pada idea dulu merompak sana sini. Hero jahat. Lawan dalam dengan Mak Mahmud cerita isi neraka. Tahun 1960. Sekarang tak larat lah. Omar Suita ni dulu dia penyanyi terkenal. Kalau dia menyanyi kumpulan Qasidah Dali bukanlah. Lagu dia yang paling top dengan Rafiq Ahwan. Paling top kan tu? Burung nuri terbang malam, turun mari sayang dalam taman. Itu lagu dia. Jenis yang veteran macam saya ni dia tahu lah. Jenis muda-muda macam YB kita ni, dia tak apa tahu lah. Bapak lama ni. Yang ketiga, dia tunjuk gambar Maryam. Maryam ni kakak pada Sa'diyah, isteri kepada Rahim Hamid, mak kepada Rahimah Rahim. Ustaz semua hafal tak? Tuan-tuan tak baca dia bubuk nama saya Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz. Itu dia ingat semua. Maryam ni tuan-tuan dulu heroin, pelakon paling canggih sekali. Nombor hero dia nombor satu. Maryam bin Dadu tak main, dia main dah. Sarimah tak ada, dia ada. Hero Abu Hasan Kuncuri, dia jadi anak raja. Sekarang umur dia 78 tahun. Gigi ni dah tak ada lah, ke depan lah. Mata tak apa nampak, telinga tak apa dengar. Kalau bercakap, orang tak faham. Kalau orang bercakap, dia tak faham. Dia sekarang sampai pada satu tahap, orang tak boleh pergi dekat dengan dia. Pergi dekat dengan dia, kena jangkitan virus. Dia mudah Allah. Ini Maryam. Yang mana satu ni Ustaz Maryam? Lah tuan-tuan, balik rumah pergi cari tu. Dekat Maidin ke apakah, cerita antara dua darjah. Dia jadi tukang masak engku. Tukang masak engku tu. Tukang masak emak nispu. Ku-ku lah. Kan wak dek ngorak dia. Bila kamu nak kahwin sama aku ni, yang siapa nak kahwin dengan wak? Wak kan dah tua. Ha, itulah. Itu dialog dia tu. Kahwin dengan orang tua lah bagus. Orang muda enggak sabar. Orang tua macam wak bagus, sabar. Kamu enggak masak, wak sabar. Kamu enggak mak minum-minum pun, wak sabar. Kamu tak basuh kain pun, wak sabar. Kamu kamu lari, wak kejar. Tu cerita antara dua darjah. Gambar yang keempat, dia tunjuk gambar Ahmad Si. Siapa Ahmad Si? Ahmad Si ni tuan-tuan sekarang umur 78. Kecil mana yang buat pinggang darah tinggi. Kakinya dah bengkak-bengkak. Badan dia bengkak-bengkak. Dah uzur sangat. Sedangkan dia lah orang yang paling ceria dulu-dulu. Kalau cerita tentang labu-labi, dia tukang kedai. Tukang jual kain labu-labi Haji Bakhil. Haji Bakhil pakai kepiah buang serban. Mai pakai kot pirga. Tuan Haji nampak segak macam rock handsome. Tu tengok cerita tu. Kamu berdua kata pada aku ya, kata Haji Bahir. Tidak Tuan Haji, kami puji Tuan Haji. Tuan Haji ini segak macam rock handsome. Apa kau kata aku segak macam rock handsome? Yang tu lah. Yang cerita dekat Haji Bahir, Cik Haji Bahir, ada perempuan membeli dua kayu. Kain putih. Orang yang sebiji macam isteri Tuan Haji arwah. Kan dia masuk, dia bodek Tuan Haji Bahir tu. Tuan Haji, budak-budak minta telur 2 biji, sebelum masak Tuan Haji. Jangan katakan telur, kepala gajah pun makanlah. Itu cerita Labu Lali. Itulah dia maksi. Kenapa saya sebut empat benda ni? Kalau saya cerita tuan-tuan, empat benda ni apa kaitan dengan Maulidur Rasul ni? Ustaz ni apa? Apa jemput ni? Mari mana punya ustaz ni? Sebab tu sabar. Wah, sabar. Dengar habis-habis lah dulu. Bila tuan-tuan tak dengar habis, tuan-tuan pening kepala. Apa kaitan dia ni dengan Rasulullah ni? Saya nak bawa pada tuan-tuan surah Yasin ayat 66 sampai ayat 70. Surah 66 itu apa? Walau nasya'u laqamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ayat 66 sampai ayat 70, ada 5 ayat di situ. Di sini Allah ada sebut tentang Nabi Muhammad. Allah sebut tentang tugas Rasulullah. Allah sebut kepada kita akan kejadian kita. Yang pertama Allah Ta'ala sebut kepada kita, walau nasya' lapamasnahum ala makanatihim. Kalau kami nak, kami boleh buat kepada kamu. Kalau kami nak, walau nasya' lapamasnah ala a'yunihim. Kalau kami nak, kami boleh ambil balik penglihatan yang kami beri kepada kamu. Kalau kami nak, wahai manusia, penglihatan yang kami beri kepada kamu, kami boleh ambil balik. Fastabaqus sirat. Kamu berlumba-lumba nak cari jalan. Teraba-raba nak cari jalan. Fa'anna yusirun. Kamu takkan boleh tengok. Allah sebut dalam surah Yasin tentang mata. Kalau kami nak, walau nasya'u. Kalau kami nak, kata Allah, kami boleh ambil balik penglihatan kamu. Hari ini tuan-tuan tengok kepada penglihatan Maryam sudah tidak nampak. Allah boleh buat daripada orang yang sihat, orang yang cantik, orang yang segar. Sekelip mata Tuhan boleh buat. Sekarang Tuhan boleh buat pada kita tuan-tuan. Tak payah kita nak tunggu jadi tua macam Maryam. Sekarang Tuhan boleh buat. Tuan-tuan duduk saja-saja, Tuhan boleh buat. Mata tuan-tuan tak boleh terbuka. Ada satu orang di Batu Gajah Perak, dia tidur. Malam dia tidur, besok pagi dia tak boleh buka mata dia. Dia punya saraf pada bahagian mata ni tuan-tuan sudah jam. Tak tahulah jam ke apa lah, tuan-tuan nak tanya doktor. Tak ada ni saraf ni masalah. Terus tutup mata ni. Nak cakap kena buka mata. Oi. Satu hari dia pergi buat rawatan sihat. Anak dia bawa dia pergi stadium bola. Tengok bola. Elok Perak skor gol, mata dia tutup, tak nampak. Macam mana gol tadi? Tak ada apa ya, bukan ulang sayang, tak ada. Mata ni tak boleh buka, tutup. Kena buka jelek. Ambil gam, lekat pesik gam. Jalan. Tuhan boleh buat. Soalannya, tuan-tuan bersyukur dah mata tuan-tuan berkelip. Berkelip ni 1000 nikmat. Tapi berapa ramai yang bersyukur bila mata dia berkelip? Sebaliknya mata dia berkelip untuk orang yang tak boleh dia kelip. Ha, yang tu dia buat. Dia tengok kat jan lalu dia kelip. Dia tengok kat janda lalu dia kelip mata. Sedangkan dia tak pernah fikir kelipnya buka dan buka dan buka itu, buka dan tutup itu merupakan nikmat daripada Allah. Tuhan boleh buat. Tentuan kelip mata Tuhan boleh buat. Daripada ada kepada tak ada. Sebab itu manusia yang mempunyai pemikiran yang cerdik, pemikiran yang bijak, dia mesti jadikan mata dia macam mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya Allah memberkatkan mata dia. Yang kita nak sambut maulud ni buat siapa? Yang kita nak sambut maulud ni pasal kita nak tiru semua perangai Nabi. Bukan setakat kita nak tiru cara hidup Nabi, cara ibadat Nabi. Kita juga nak tengok Nabi ni tengok apa? Nabi ni perhati apa? Nabi suka perhati apa? Nabi tengok apa? Dan benda apa yang Rasulullah tak tengok? Itulah tujuan buat maulud. Ustaz, Nabi suka tengok apa? Quran. Nabi suka tengok apa? Keindahan alam. Nabi suka tengok apa? Nabi suka tengok kebesaran Tuhan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Seperti mana yang diutuskan kepada kamu, Nabi-Nabi itu adalah daripada kalangan kamu. Dan tugas Nabi-Nabi tadi ialah membawa ayat-ayat kami. Bermula daripada Nabi apa? Bermula daripada Nabi Nuh alaihissalam. Syariat sudah pun diturunkan. Tuan-tuan rujuk dalam surah Asy-Syura juzuk 24 ayat yang ke-13. Syara'a lakum, diturunkan kepada kamu, ma wassakum bihi, seperti mana yang telah diwasiatkan kepada kamu, macam itulah telah diwasiatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Campur dengan Nabi Muhammad, ada 5 Nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi-Nabi Ulul Azmi. Kenapa disebut Nabi Nuh? Banyak lagi Nabi sebelum Nabi Nuh. Nabi Adam, Nabi Idris. Kenapa disebut Nabi Nuh? Kerana syariat mula-mula diturunkan oleh Allah kepada Nabi Nuh AS. Jarak antara Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad berapa ribu tahun? Jarak Nabi Nuh nak sampai kepada Rasulullah, jaraknya 8,000 tahun. Selama 8,000 tahun, syariat Allah sentiasa turun. Selama 8,000, Nabi tak pernah berhenti. Selama 8,000 tahun, Rasul sentiasa bercakap. Ayat-ayat Quran, ayat-ayat kitab-kitab sentiasa turun. Suhuf-suhuf sentiasa turun. 8,000 tahun, tidak pernah bumi ini sunyi daripada Nabi dan Rasul. Sebab itu, kalau siapa-siapa mendakwa, dia tak tahu. Siapa-siapa mendakwa, dia jahil. Siapa-siapa mendakwa, dia tak tahu. Siapa-siapa mendakwa, saya tak pernah mendengar cerita pasal Nabi, pasal Rasul. Orang itu adalah orang paling pembohong sekali. Sebab daripada zaman Nabi Nuh, tak pernah putus sampailah zaman Nabi Muhammad SAW. Dakwah setiap berjalan, setiap masa berjalan. Sampai sekarang, walaupun Nabi sudah wafat, tapi sampai sekarang, dakwah masih berjalan. Siapa-siapa yang kata tak tahu hukum menutup aurat itu wajib, pembohong. Siapa yang kata saya tak tahu hukum zakat itu wajib, pembohong. Siapa yang kata tak tahu hukum semayang ini wajib, dia adalah auta yang paling besar. Kerana dakwah sentiasa berjalan sampai kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham itu, sepatutnya kita kena jadikan keseluruhan hidup kita, daripada cara berfikir kita sampailah cara tidak tanduk kita, cara macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kerana itu saja cara yang diterima oleh Allah. Dan sesuatu jalan yang diikut daripada Quran, sesuatu jalan yang diikut daripada Nabi Muhammad, mesti jalan itu betul, panjang, diberkati, diredai oleh Tuhan. Tuan-tuan tengok traffic light tu dekat Simpang Jaya tu, traffic light dekat simpang sana, traffic light. Tuan-tuan pergilah Singapura, traffic light. Pergi Mekah, traffic light. Pergi Australia, merah, kuning, hijau. Mana ada traffic light warna lain? Tak ada. Kenapa tak ada daripada dulu sampai sekarang? Dulu-dulu orang tak faham traffic light. Orang kampung naik motor Honda 50, 5 kupang, memekan. Kampung dia mana ada traffic light? Sampai-sampai hijau. Bila dia tanya kawan dia, nak jalan mat? Hijau untuk askar, gitu dia. Kamu gila kamu. Ini untuk askar aja, gitu dia. Naik kuning. Ini kuning jalan. Aish, ini raja punya. Mana kita boleh ambil raja punya? Nunggu. Ini dah merah. Ini kita punya. Oh, jalan. Dia pun jalan tuan-tuan. Jalan-jalan. Jalan tu tak balik-balik lah. Ini peringkat awal. Orang tak faham. Sekarang orang dah faham. Merah stop, kuning jaga-jaga, hijau line clear. Diambil daripada Quran, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakanlah haid itu berlaku pada orang perempuan. Fala taqrabuhunna hatta yatahhur. Jangan kamu hampiri mereka sehingga mereka bersih. Haid itu berlaku pada orang perempuan. Jangan kamu hampiri mereka sampai mereka bersih. Sebab itu kalau merah, stop. No entry. Nampak? Kalau mereka bersih, faiza tatahhar nafatuhun min haitsu amarakumullah, bila mereka dah bersih, datangilah mereka. Sebab tu kalau line clear, hijau, on, jalan. Ah, nampak tuan-tuan. Sampai kiamat lampu merah takkan bertukar. Ambil pada ayat Quran. Tambah sekarang pula, masjid bandaran pula, pi bubuh pula, lumbu atas lampu merah. Dah ada counting pula. Lagi senang tuan-tuan. Kalau lampu merah 99 relax. Lambat lagi 99. 98, 97, 96. Lagi lama tuan-tuan. Bukankah itu juga kiraan? Kiraan hal itu. Pak tak semayang, pak? Tanya suami. Baru tadi datang abang oi. Ya ke? Kata suami. Masak pada tu, suami buat apa? Kira 12, 11, 10, 9. 3, lagi ready tuan-tuan. 2, lagi bersedia. 1, nampak tuan-tuan. Wallahualam, betul tak betul tuan-tuan saya cakap. Semua ini diambil daripada Quran yang Rasulullah bawa. Sebab tu ya tu dia bawa kepada kita ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah yang paling besar tuan-tuan tengok pada mata. Apa benda mata yang boleh tengok orang ada warna, ada benda pada mata? Apa benda yang ada pada mata sampai boleh tengok? Bila kita tengok gambar Maryam, kita akan teringat Allah dalam Quran. Allah Ta'ala sebut. Semalam saya sebut di surah Kemensahat, surah Nurul Iman. Saya sebut tentang kalam nafsi. Orang yang belajar sifat 20, dia akan belajar dengan satu sifat yang dipanggil kalam. Kalam itu kata-kata. Allah wajib berkata-kata. Kata-kata Allah terbahagi pada dua. Yang pertama kalam nafsi, yang kedua kalam lafzi. Kalam nafsi itu apa? Kalam yang tuan-tuan tak nampak, tapi orang kasyaf dia nampak. Macam sekarang saya katakan semalam, tuan-tuan sekarang ni semua ada kalam nafsi, tapi saya tak dengar. Yang dengar tuan-tuan. Kalam nafsi tuan-tuan bermula pada jam 2:30 tadi. Apa dia ni orang cerita maulud, dia cerita pasal sudin pula. Itu kalam nafsi. Ustaz ni kalau 3:30 aku tak berhenti, aku balik. Itu kalam nafsi dalam hati bercakap. Allah juga ada kalam nafsi. Kalam nafsi apa? Kalam nafsi yang tuan-tuan boleh tengok sekarang ni. Di pintu-pintu masjid tuan-tuan ni semuanya ada doa. Allahumma, Allahumma. Semuanya itu dipanggil kalam nafsi. Orang yang faham kalam nafsi Tuhan, dia tengok pada mata, dia akan fikir. Aku tengok benda haram, mata ini akan disoal di hari kiamat. Kalau dia orang yang kasyaf, dia takkan tengok benda haram-haram. Dia hanya tengok benda yang baik-baik, macam Rasulullah tengok. Sebab dia tahu mata dia akan disoal di hari kiamat. Disoal, dibalas satu-satu. Orang yang kasyaf, dia akan jadi macam Rasulullah. Rasulullah tengok apa? Saya kata tadi Quran. Rasulullah tengok benda yang baik. Apa dia? Yang tengok saja pun berpahala. Mak, ibu dan ayah, tengok saja pun pahala. Untung tuan-tuan dia masih ada ibu. Sekarang ibu tuan-tuan duduk di kampung, bagi 3G dekat dia senang. Kita boleh tengok dia tiap-tiap hari. Dia tengok kita tiap-tiap hari. Bertambah untung kalau mak bapak duduk dengan kita. Tiap-tiap hari boleh cium mak. Nak pergi kerja, cium mak. Mak, saya nak pergi kerja dulu. Mak nak makan, minta dekat pembantu ya. Apa pun masalah, mak telefon saya. Kalau mak agak-agak boring, mak ni bersihkanlah. Pusinglah kampung. Tiap-tiap pagi tuan-tuan cium mak, Masya Allah. Tengok saja pahala. Belum cium tangan. Belum suap mak. Belum pakaikan pakaian untuk mak. Belum berbuat baik pada mak. Tengok saja pun pahala. Sekarang berapa banyak anak-anak yang ada gambar mak dalam dompet dia. Berapa banyak dalam handphone dia tu, muka depan tu dia bubuh gambar mak dia sebagai tajuk muka depan. Yang banyak bubuh gambar Upin dan Ipin. Kenapa tak bubuh gambar ibu? Bukankah itu kecintaan kita? Rasulullah tidur di atas riba Halimatu Sa'diyah. Sedangkan Halimatu Sa'diyah sudah tua, Nabi pun sudah tua, tapi Nabi tidur atas riba Halimatu Sa'diyah. Tuan-tuan, ada mak. Berapa banyak orang yang tidur atas riba mak dia. Mata ni tengok muka mak dengan penuh keseronokan, penuh kerinduan. Ada yang orang yang tengok mak, dia kata, mak ni bila nak pergi rumah kau pula? Cakap dekat suami, abang, bila mak nak pergi rumah abang Long? Takkan mak kita je? Telefon abang Long. Abang Long tak ambil mak ke? Cuti sekolah ni kami pun nak jalan. Ambil lah. Abang Long jawab, kamu kena faham lah. Abang Long ni kerja Long, sibuk. Bukan di rumah. Kerja putih utang pun faham. Kalau mak datang pun tak guna, bukan orang bela. Kamu kena faham kerja abang Long, tugasnya besar. Berbahaya. Yang kedua, yang tengok saja pun pahala Kaabah. Soalan yang kedua, di rumah kita, dinding kita digantung Kaabah ataupun digantung gambar kucing sedang bermain bola. Tengok kucing bermain bola digantung dekat ruang tamu, tak ada maknanya tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan tengok Kaabah digantung besar-besar, rumah saya ni tuan-tuan, Kaabah gambar dia 4 kali meja ni, jatuh timpa anak pingsan. Sebesar-besar dinding rumah saya tu, gambar Kaabah. Kerinduan tengok Kaabah, kecintaan tengok Kaabah. Balik rumah tengok Kaabah, keluar rumah tengok Kaabah. Mudah-mudahan kot-kot dapat pahala. Sebab kita tak boleh tengok direct daripada sana, jauh nak pergi macam mana. Yang ketiga, Al-Quran. Tengok saja pun pahala. Tu yang ramai tak baca, tengok saja. Abang tak baca Quran abang, tak apalah. Dapat pahala tengok pun jadilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, P. Ramli buat cerita Kasim Selamat, ibu mertuaku, 1962. Dalam cerita tu P. Ramli jadi buta. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, sesuatu yang ikut daripada Quran mesti benda tu akan kekal lama. Sesuatu yang ikut daripada Nabi mesti benda tu kekal lama. Termasuklah cerita P. Ramli itu pun tuan-tuan kekal lamanya. Tuan-tuan ada jumpa tengok mak mertuaku, Al-Kasim, Al-Kasim, alah. Tak, tuan-tuan tetap tengok. Sebab dia tiru daripada kisah Al-Quran. Nabi Yakub buta, pasal teriak pada Nabi Yusuf. Kasim Selamat buta, pasal teringat pada Sabariah. InsyaAllah, dia boleh buat jadi buta. Duk rumah Abang Ali. Satu sin sewa Abang Ali tak ambil, Cik Kasim. Cik Kasim duduklah rumah Abang Ali. Satu sin sewa Abang Ali tak ambil. Tapi Cik Kasim kena fahamlah, ada orang nak sewa rumah kamu ni. Pi Ramli kata, saya faham Abang Ali. Inilah nyawa saya. Seks pun Abang Ali jualah dan buatkan sewa rumah. Abang Ali, tunjukkan di manakah jalan keluar. Allah sebut, fastabiqus sirat. Kamu berlumba-lumba nak jalan taman Ali. Tuan-tuan nak sombong ke tuan-tuan? Mata tuan-tuan pun Allah bagi pinjam. Tuan-tuan nak sombong, nak belagak, nak bongkak, mata yang tengok ini pun Allah bagi pinjam. Nak belagak. Kalau Allah ambil balik, pasal aku sirah. Abang Ali tunjukkan di mana jalan keluar. Jalan merata cemuk, lalas sekali duduk pun buka mulut. Mami jumpa. Mami, ada orang buta mami. Kesian, kata mami. Kesian, kata mami. Cik, kenapa cik tidur bawah pokok buluh? Saya buta, mami. Saya tak ada rumah, kata Pirani. Jumlah merumah mami. Mami pun tak ada anak jantan. Nah, eloklah tuan-tuan tu. Eloklah bawa jantan masuk rumah. Tak kenal adik beradik, tak ada apa berkadung dengan kita, darah marah pun tidak. Bawa masuk dalam rumah, apa hukum tu? Haram lah. Betul, niat kamu baik. Tapi mesti ada jantan lain, laki-laki lain dalam rumah kamu. Ni tak ada apa, kamu dengan combi. Tapi dia buat macam mana? Dia buat juga. Pi Ramli tengah malam tu, nak minum air. Satu gelas dia pegang tangan, satu tangan lagi dia pegang botol yang nak minum. Jatuh gelas, teraba-raba jari. Fastabaqus sirat, tak nampak tuan-tuan teraba. Nak minum air. Padahal kalau ikut akal, dia boleh minum botol gitu, apa susah? Dia kata nak tuang, maksudnya apa? Bila bila gelas dia jatuh di bawah duduk rabah. Kalau ikut akal tuan-tuan, patut-patut dia tak payah tuang dalam gelas lah. Minum itu pula. Tapi kenapa Kasim Selamat nak tuang juga dalam gelas? Paksa dia belajar makruh minum air terus daripada botol itu. Makruh. Oh, tu ada ilmu tu. Sebab tu saya kata, jangan tengok saja filem tu. Tengok dengan benda, belajar. Bila tuan tak ambil satu benda, satu-satu benda, belajar tuan-tuan, walaupun dia filem, dia jadi sungguh. Tuan-tuan dengar lagu P. Ramlee, mana ada jemu? Jangan-janganlah adik angan-angan. Mana ada jemu lagu tu? Jin Alija, Mak Asli. Nganungan, jangan. Jangan nun mati jumpa dengan jin. Ikhfa hakiki. Sebab tu dia kena dengung. Jangan. Dengung tu lidah mesti tongkat langit. Hidung kembang buka sikit. Tu keedahnya. Bulan dan juga angin. Bawa bu Mak Asli. Mesti dua harakat. Lanulat bulan. Jumpa dengan dal. Huruf dal. Nun mati jumpa dal. Ikhfa. Mesti dengung. Bulan dan juga angin. Mari disukul lah sekali. Bu tu dia tak boleh panjang. Dia mesti bu pendek. Bulan. Bila tu tak panjang. Bulan madu di awan biru. Memang. Siapa yang minat dalam lagu tu? Tak ada siapa minat tuan. Hilang pergi ke mana orang pun tak ada lah. Sebab dia tak mengikut kaedah Quran. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wala yarji'un. Kalau kami nak, kami boleh ubah kedudukan kamu daripada boleh berjalan, merompak, berlari. Kamu sekarang tak boleh berjalan. Umar Suwita sekarang hanya duduk di atas kerusi. Dulu boleh melompat berjalan. Sebab tu tuan-tuan jangan sombong. Jangan sombong dengan kekuatan badan tuan-tuan. Dalam sekelip mata Tuhan boleh ambil balik. Apa sebab kita nak bongkak dengan orang? Apa sebab kita nak sombong dengan orang? Rasulullah manusia yang kita kena ikut. Nabi tidak pernah sombong. Mana ada Nabi sombong tuan-tuan? Dengan orang tua-tua, Nabi hormat. Dengan budak-budak, Nabi ambil, letak di atas untanya. Nabi bawa pusing satu Madinah, tuan-tuan. Masya Allah. Kalau Nabi bercakap dengan orang tua, selagi mana orang tua tu tak habis bercakap, selagi itulah Nabi dengar. Subhanallah. Kalau orang berdiri dengan Rasulullah, Rasulullah akan bercakap berdiri dengan orang itu. Kalau orang itu duduk, Nabi akan duduk bersama dengan orang itu. Dia takkan bercakap, dia berdiri, Nabi berdiri, orang duduk, Nabi tak pernah buat. Itu tanda-tanda sombong. Orang duduk di bawah, kita berdiri. Tuan Haji sihat ke? Tak kena tuan-tuan. Duduk macam dia, duduk bersila. Tuan Haji sihat, itu sifat Rasulullah. Dia tak sombong. Tuan-tuan faham tak satu benda yang saya sebutkan? Bahasa Tuhan pada kaki. Bahasa Tuhan pada tangan. Tangan pesan, jangan buat maksiat. Jangan ambil rasuah. Jangan bagi rasuah. Orang yang kasyaf, dia cukup takut bila dia dengar benda itu. Sebab tangan akan bagi tahu pada Tuhan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tangan akan bercakap pada Tuhan. Tuhan, tangan ini yang bunuh orang. Tangan ini yang ambil rasuah. Tangan ini yang buat surat layang. Tangan ini yang sebarkan fitnah. Ni. Tapi pasal dia pegang, dia bukan dengar, tangan dia bercakap. Dia pegang anak dara orang, tangan bercakap. Mat, jangan pegang mat, haram. Dia cakap pada Siti, Siti jangan pegang ti, haram ti. Tapi pasal ti pegang, dia bukan dengar tangan dia cakap. Pasal dia tak tahu kasyaf. Kalau dia kasyaf, dia boleh dengar kaki dia bercakap. Jangan ke tempat haram, dosa. Nanti aku jadi saksi. Aku jadi saksi pada Tuhan, kata kaki. Aku akan balas balik apa yang kamu buat. Aku akan bagi tahu pada Allah apa yang kamu buat, wahai kaki. Tapi manusia kerana tidak ada kasyaf, dia tak takut pada kaki dia. Dia pergi tempat yang haram. Dia tendang benda yang tak patut ditendang. Dia sepak benda yang tak patut disepak. Sebab itu tuan-tuan, kita kena belajar tauhid. Kita kena belajar sifat 20 supaya kita jadi orang baik. Tapi bila manusia tidak ada tauhid, manusia bila tidak ada akidah, Masya Allah tuan-tuan, bila manusia tidak ada akidah, segala benda halal jadi haram, haram jadi halal. Sedangkan Allah kata kami boleh ambil balik kaki kamu bila-bila masa. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan kalau kami panjangkan umur kamu, kamu akan jadi balik macam ketika kamu dilahirkan. Tuan-tuan lahir ada gigi? Tak ada. Bila tuan-tuan tua, tuan-tuan juga tidak ada gigi macam Islam Sudin. Giginya sekarang sudah tidak ada, tinggal gusi. Bila tidak ada gigi, tidak boleh makan. Islam Sudin makan bubur. Budak 6 bulan pun makan bubur. Bila sampai tahap tua, budak pakai pampers. Orang tua pun pakai pampers. Bila sampai tahap tua, budak-budak kecil dimandikan. Orang tua pun dimandikan. Bila sudah sampai tua, budak-budak kecil orang tak faham. Bila sudah tua, orang tua cakap pun kita tak faham. Kalau dulu budak kecil disapu dengan bedak sejuk, sekarang dia dah tua, dia pula disapu dengan bedak sejuk. Allah sebut, kamu akan jadi balik. Kamu fikir, apalah yaqilun, apakah mereka tidak berfikir? Masalah tuan-tuan, kita tak pernah fikir yang kita akan jadi tua. Seorang anak mandikan mak berbeza dengan mak mandikan anak. Seorang anak dimandikan oleh ibu dengan penuh kasih sayang. Diambilnya air hangat, bubuh dalam besen, dicampur dengan air sejuk. Agak-agak suam, baru baby dia mandi. Baby mandi pun seronok, dikocok-kocok aja, ditepuk-tepuknya air dalam besen. Kita pun duduk agak-agak budak tu. Main dia, kita lak dia, lepas lak kita timang. Timang aja seronoknya. Tengah timang, handphone pun bunyi. Halo, terlupa nak sambut, jatuh budak. Baik sungguh tuan-tuan, kita dengan anak kita. Lepas kita mandikan budak, kita letakkan di atas katil ke apa ke, kita lap kering-kering, kita ambil bedak, kita bubuh pada anak. Anak pun seronok, kita gomong-gomong anak, kita terbalikkan anak, bubuh belakang punggung dia pula. Sekejap pergi pegang punggung baby tu, pum. Macam iklan dalam TV. Sekejap kita terbalikkan balik, pakaikan lamping, pakai uang pada dia. Pakaikan bedak, pakaikan baju, pakaikan seluar. Sikat rambut baby, cantiknya anak mama. Tapi kalau mak dimandikan oleh anak, agak-agak macam itulah. Bila mak kena mandi, anak heret mak tu ke dapur, ke bilik air, agak-agak anak nak kata apa? Angkatlah tangan tu. Angkatlah kaki tu sikit. Nampak? Mandikan juga, tapi mulut. Ronyok dekat mak tu. Mak. Sagi heret, pintu atas katik. Pakaikan bedak juga. Angkatlah punggung tu, mak. Apa kali nak ajar? Ni nak pakai pampers ni, mak. Angkat. Tonyok, tonyok, tonyok. Pakai bedak, tampak tak. Beza sungguh. Mak mandi anak dengan anak mandi mak. Apakah kamu tidak berfikir? Anak bila mak dia nak suap nasi, mak dia bancuh bubur. Kalau anak tu boleh merangkak, setiap tempat anak dia merangkak, mak dia ikut. Bila mak dia kata, baby, ngangak mulut. Mama nak suap. Ngangak. Cuba tuan-tuan tengok, mak bila nak suap baby, kalau dia nak suap, mesti mulut mak tengah ngangak. Betul tak? Baby, ngangak. Dia pun ngangak juga. Pasal apa? Boleh tak seorang mak suruh anak dia ngangak? Baby, ngangak. Ada tak tuan-tuan? Tak. Dia serupa dengan sah semayang kita ni. Kalau seorang menguap dalam semayang satu sah, sebelah dia mesti menguap. Tak percaya semayang sah lagi. Cuba tuan-tuan tengok. Pakat duk menguap berlawan menguap pasal apa? Wallahu'alam. Tapi kalau mak tak nak makan anak suap, makanlah sikit mak. Saya dah masak teruk. Tak mau, tak lalu. Tak lalu, tak lalu tu je lapar tau. Lala sekali, nah, masuk suka mak lah. Mak nak makan, tak makan sudah. Tak kuasa aku lah. Tinggallah mak sorang-sorang, dia pergi tengok cerita. anak betul. Yang ni yang Allah semua fikir. Allah semua fikir benda ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tua, kita jadi tua macam Rasulullah. Tua Rasulullah, budak macam Rasulullah, remaja macam Rasulullah, tua macam Rasulullah, budak kecil yang tidak pernah menyusahkan mak bapak. Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan mak bapak. Masya Allah tuan-tuan. Bila Nabi tak menyusahkan mak bapak dia mati tak? Memang mak bapak dia mati. Tetapi ketika Aminah mengandungkan Rasulullah, Aminah tak tahu pun yang Aminah sedang mengandung. Punya baiknya Rasulullah sampai mak tak tahu dia sedang mengandung. Tak sakit, tak muntah, tak alak, tak pening kepala. Tuan-tuan, isteri kita telah mengandung. 1 AU5 ni tau. Muntah ni satu kampung dengar. Pi ke Jaya tu beli asam. 1 Jaya tau. Mengandung ke? Baru mengandung 3 bulan dah pakai baju lah. Pakai baju mengandung lah. Baru 3 bulan. Nak tunjuk kata mengandung. Sak-sak pening, sak-sak pening. Semua orang tahu. Sebab siapa? Allah. Nabi Muhammad tak pernah menjadikan mak dia macam itu. Allah pelihara Nabi sampai macam tu punya baik tuan-tuan. Tak pernah Musa. Kita kadang-kadang isteri kita mengandung. Kita yang lebih-lebih Allah. Kerja tenaga nasional. Panjat tiang elektrik duduk muntah di atas. Orang di bawah di sini lari. Apa hal ni mak? Minta maaf lah. Kuhalah hari ini mengandung. Muntah lagi tuan-tuan. Tapi Rasulullah tak ada macam itu. Masya Allah. Rasulullah ketika nak dilahirkan oleh ibunya tuan-tuan, mana ada mak dia sakit? Kita nak salin pada anak 3 hari 3 malam di hospital. Tak, ini salin-salin. Aduh, aduh mak. Orang Islam ni ke malu sikit. Slow je, aduh. Mari puak-puak belah sana tu. Ayuh, ayuh. Kuatnya tuan-tuan. 3 tingkat berdengar. Nombor 2, 4 puak-puak sempit sikit. Ayah, anu kuat. Tapi kita ni orang Melayu perempuan ni kira sambung lagi tuan-tuan. Aduh Allah. Sakit. Siti Aminah mana dah sakit. Punya baiknya Rasulullah. Lahir-lahirnya dalam keadaan berdoa. Kita lahir-lahir terbelit tali pusat lah. Tertinggal jarum lah. Gerbu lah semuanya. Nabi Muhammad punya baik. Bandingkan tuan-tuan. Manusia di alam rahim sudah baik. Sampai mati pun masih baik. Sampai hari kiamat masih baik. Kenapa tak tiru orang yang macam ini? Ketika dia budak-budak dia baik. Dia tak curi buah pelam orang. Dia tak curi kasut orang. Dia tak curi buah jambu orang. Dia tak curi buah limau tokong Cina. Kita dulu-dulu duduk di kampung balik ke pekan Cina. Tu tengok atas tiang tu. Cina pun buah limau 4-5 biji. Tengok kiri kanan tak ada orang. 2 ketul 5 dia belum. Balun 2 biji 5. Toke balik. Haiya, ini tokong lah. Banyak kuat makan. Tu yang dia buah 5 plastik. Tak ada dapat nak juri lah. Masya Allah tuan-tuan. Tu manusia. Nabi Muhammad sejak pada kecil. Mana ada buka baju. Nabi Muhammad tak pernah tayam badan pada orang. Satu hari Nabi nak main bola dengan budak-budak. Dia nak buka baju. Datang malaikat tepuk belakang Rasulullah. Nabi pakai balik baju. Tuhan pelihara Nabi tuan-tuan. Kita ni ya Allah. Baju ni main masjid saja. Duk depan rumah tu dia. Duk kipah. Pusat besar ni. Sidai kain tak pakai baju. Basuh kereta tak pakai baju. Kadang-kadang main masjid pun buka baju. Dia gantung baju Melayu dekat tingkap nakur. Bila duduk tidur kat belakang masuk waktu. Yang ni saya jumpa sekali. Dia pun duduk nyebar sambil seokok daun. Saya nak main ceramah. Saya kata betul je ceramah tempat sini. Betul je lah. Tak pakai baju tu kan dalam masjid. Tok Imam. Saya mula-mula tak tahu dia Tok Imam. Bila Tok Bila Fahmat. Saya tengok dia pergi jadi Imam. La ilaha illallah. Malu tuan-tuan. Malu sungguh kita. Nabi Muhammad ni dia jaga ni. Walaupun dia bukan aurat. Tapi Nabi Muhammad jaga. Sampailah Rasulullah remaja, sampailah Rasulullah layak untuk kahwin, sampailah Rasulullah jadi Nabi, sampailah Nabi itu jadi orang tua, semuanya berada dalam keadaan tidak pernah menyusahkan orang. Cuba kita tanya pada diri kita. Matang kita remaja, kita menyusahkan orang. Waktu kita dah kahwin, menyusahkan orang. Sekarang waktu kita dah tua, kita menyusahkan orang. Cuba jadi macam Nabi Muhammad, tidak pernah menyusahkan orang. Malah orang tengok wajah Nabi, orang suka. Orang dengar nama Nabi, orang suka. Orang tengok Nabi saja orang rindu, tuan-tuan. Yang ini yang kita nak lahirkan daripada majlis-majlis maulid seperti ini. Sebab tu saya katakan awal-awal tadi, kalau boleh, tiap-tiap malam cerita pasal Nabi pun tak apa. Kenapa cerita pasal Nabi tuan-tuan tak jemu? Sebab ayat 69 menyebut wama 'allamna husyra wa ma yanbaghila. Dan kami tidak pernah mengajar kepada Nabi Muhammad itu syair. Kenapa tuan-tuan tak jemu dengan ceramah agama ni? Kenapa tuan-tuan tak jemu datang majlis maulud ni? Sebab setiap kali tuan-tuan datang majlis maulud, tuan-tuan akan mendengar satu cerita, satu kisah yang takkan sama sekali menjemukan tuan-tuan. Tuan-tuan tanya YB kita. Sehari dia pergi program maulid berapa kali? Kenapa dia tak jemu? Dia tak jemu lah ustaz. Dia wakil rakyat. Dah. Tanya halus-halus pada dia. Dia takkan jemu walaupun dia bukan wakil rakyat. Apatah lagi dia wakil rakyat. Sebab bila datang satu majlis maulid Rasul, dia bukan macam datang majlis benda-benda lain. Dia tak sama dengan pirasmi mesyuarat. Dia tak sama dengan pirasmi sukaneka. Dia tak sama dengan pirasmi mesyuarat agung apa-apa. Dia tak sama, tuan-tuan. Majlis Maulidur Rasul dalam hati ini, dia ada satu benda lain. Kerinduan. Kerinduan. Orang yang rindu, orang yang kasyaf, dia mesti rasa, ish, aku tak datang majlis maulud, aku rasa sangat. Aku rasa sangat. Pasal apa dia rasa? Pasal apa dia terasa kalau dia tak main majlis maulud? Kalau orang ni orang kasyaf. Sebab dia tahu Nabi satu-satunya manusia yang akan doakan pada kita di hari kiamat. Ni, malam ni, hari ni, tuan-tuan jemput qasidah daripada Rembawan. Tuan-tuan jemput YB kita datang. Tuan-tuan panggil seluruh anak Korea datang. Ni kameramen pun main pula. Ni sewa khas speaker. Habis 4,000 ni. Tuan-tuan ingat rugi kan ni? Tuan-tuan ingat YP main sini buang masa lah? Tidak. Semua yang terlibat dalam program ni tak ada buang masa. Sebab yang kita sedang sambut sekarang ini ialah manusia yang menjadi kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Tetapi banyak manusia yang melebih-lebih sambut lain daripada Rasulullah. Sedangkan orang yang dia sambut tak boleh buat apa-apa pada dia, tuan-tuan. Kita hari ini sambut menantu lebih pada Rasulullah. Oh, kalau kenuri sambut menantu, pelamin 5,000. Kenuri di hotel, satu kepala 70 ringgit. Ayam boleh 10 ekor untuk pengantinnya. Ikan 3 rasa. Bukan setakat ikan tu tidur atas pinggan dah. Ikan tu berdiri tegak. Dulu kita biasa tengok ikan nak tidur atas pinggan. Lah ni dia pun letak ikan tu stand diri dah, tuan-tuan. Siap tongkat dengan lidi lagi. Buah tembikai tu dipotong-potong jadi macam bakul. Buh gunting tajam-tajam pula. Reben pula. Ui cantik, tuan-tuan. Kerusi ni sewa ni. KLCC punya sewa. Habis 4,000. 10,000. 12 hari je menikah. Cerai. Hutang kursi tak habis bayar lagi. Upah ikan tak tegak tu pun tak habis upah lagi bayar masalah. Dah bercerai. Tuan-tuan habis 12 ribu untuk maulidur rasul petang ni. Nabi Muhammad bercerai dengan tuan-tuan lah. Tuan-tuan habis 10 ribu nak sambut menantu. 3 hari dia dapat isteri kita. Dia pukul anak ni. 3 hari dia dapat anak kita jadi isteri dia, dia pukul anak kita. Kita pun tak nak sepak anak kita. Bila anak kita jadi isteri dia, lebam mata anak ni. Ma, abang mak pukul. Ya Allah, mak tengah ada pulang duit nak bayar duit pengantin pelamin. Aku tak ada bayar duit pelamin, dia dah pukul kamu, Nur. Rasulullah nak pukul tuan-tuan. Rasulullah nak pukul tuan-tuan ke? Rasulullah nak pukul anak kita ke? Habis tu cuba tuan-tuan bayangkan, majlis maulidur rasul dengan majlis menyambut menantu, mana lebih hebat? Semua orang majlis menyambut menantu, menyambut maulid ni tuan-tuan, speaker pun ni made in China, RM15.94. Kita cakap di atas tak dengar, cakap betul-betul ikut sini. Sakit tekak ni tuan-tuan. Ada orang yang buat majlis maulid tak ada apa. Ustaz, selama ada air, tak ada apa, makan apa tak ada, balik. Selawat pun tak ada. Tak ada orang air, kita ada selawat selalu lah, pada-pada kita lah. Yang untuk orang yang tak boleh tolong kamu, kamu sabuk habis-habisan. Nabi Muhammad ni tolong. Nabi kata aku tunggu di telaga Nabi. Siapa-siapa yang minum telaga aku takkan dahaga sampai bila-bila. Siapa yang minum telaga kau takkan minum, takkan dahaga sampai bila-bila. Tuan-tuan tak mau duduk di padang mahsyar, matahari sejengkal di kepala, nak tunggu lama seorang-seorang dipanggil oleh Allah, dahaga ni Tuhan saja yang tahu. Nabi kata siapa yang bagi minum, yang dapat minum telaga kau takkan dahaga sampai bila-bila di padang mahsyar. Soalan yang tuan-tuan kena tanya, majlis malam ni, hari ni, maulidur rasul ni, tuan-tuan bagi apa? Apa sumbangan tuan-tuan untuk majlis ni? Ada bagi air mineral? Tak ada orang lain. Lepas tu, saya tanya mereka pula. Mereka ni tak bagi air mineral kan? Patutnya dia tanya, apa aku nak bagi pada majlis hari ni? Apa salah? Kalaulah tuan-tuan pergi dekat raksasa tu beli 40 bodi, 40 kantun air mineral, seorang satu dapat tuan-tuan. Berapa banyak pahala? Kita sekarang hanya tahu minum air Kausar. Kita cuma berangan-angan nak minum telaga Kausar. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk dapat minum air telaga Kausar. Bagaimana tak dapat minum air telaga Kausar? Tolong bagi orang makan. Tolong jamu orang makan. Tolong buat kenduri. Wa'at'imut ta'am. Bagi orang makan. Saya sponsor beras. Saya sponsor kari. Saya sponsor gula. Saya sponsor air mineral. Saya sponsor pinggan. Mudah-mudahan yang tuan-tuan buat petang ni tak Tuhan nak bagi di hari kiamat. Mana tahu. Tapi yang banyaknya apa dia? Masjid banyak duit. Demon lah belanja. Apa kita pula? Mulutnya tak cakap tapi bunyi. Masjid banyak duit. Apa kita pula? Ada jenis tu macam tu tak ada. Bukan tuan-tuan lah. Ini cerita di Amerika ni. Mulut ni jenis tak cakap tapi bunyi. Oh, mesti banyak duit simpan waktu guna nak hormat. Bunyi-bunyi tapi mulut tak cakap. Ini yang dia beradik Irhaman Hassan. Cuba tuan-tuan tengok Irhaman Hassan. Engkau sedia. Mana ada buka mulut? Hatiku para-para luka meliputi. Mana ada buka mulut? Ini contoh dengan marah pula gitu. Dia ramai ada sama dia sama marah saya pula. Dia bukan buka mulut. Kita ni jenis buka mulut tak keluar juga pun. Dia jenis tak buka mulut je tuan-tuan. Relax. Tapi ada orang yang tak cakap, yang tak bergerak mulut, tapi cakap je ni. Kita tak mahu. Biar mulut kurang bercakap, tangan bergerak banyak. Yang kita tak mahu, mulut bergerak banyak, tangan dan kaki dia. Komplain nombor satu. Yang sana tak kena, yang sini tak betul, sini tak kena, sini tak betul. Dia Rasulullah bukan jenis itu. Rasulullah jenis buat kejam. Dia bukan jenis komplain. Kita banyak sangat komplain. Tok Imam tak tugas, komplain. Tok Imam lambat, kita komplain. Kita tak tahu masalah Tok Imam apa. Dia makan julak semalam ke? Dia makan monorogui ke? Malam sikit perut, mana kita tahu. Dia ada masalah saya panci ke? Kita tengok tu bila lambat azan. Jangan komplain, kita lah azan. Cuba hidup kita senang. Dah pukul 4.44 tak azan lagi ke? Asal 4.40, 4 minit tadi. Ni lah nampak. Ada delay saja dapat gaji buta. Bang tak mau. Dah mengumpat dah. Yang tu bila tu berjalan kaki tu, motor rosak. Kita tak tahu. Cuba kita tengok air. Tok Bila tak ada ni, biarlah aku azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan senang. Tok Bilal pun open lah sikit. Tengok-tengok orang dah azan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji tolong azan. Saya motor rosak. Menampak daripada hujung sampai sini. Itu pun motor saya tinggal. Tak lama menampak bawa dia tinggal situ je lah. Balik kau kena ambil balik. Habis-habis maya asal dia pergi ambil motor dia. Tak ada dia tengah hilang lah. Tadi ada kat sini. Tadi ada, sekarang dah tak ada. Oh, tu nama dia biskut. Kejap tu, kejap tak ada. Kesian dekat dia tu. Cubalah kita hidup ni dalam keadaan tolong-menolong. Kan senang. Apa yang penting kerjasama. Apa yang penting kerjasama. Kami tak kuat dan kami tak besar, tapi kami kerjasama. Wonderful. Dia tak ada menyalah korang. Cubalah hidup macam itu. Bantu-membantu. At-ta'awun. Kenapa tuan-tuan suka dengan hadis Nabi? Sebab dia bukan syair. Kenapa tuan-tuan suka dengan ayat Quran? Sebab dia bukan syair. Sebab tu tuan-tuan tak jemu baca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Mana ada tuan-tuan jemu? Syair sedap macam mana pun, lama-lama tuan-tuan jemu. Syair ni sedap macam mana pun, tuan-tuan jemu. Guridam Jiwa 1960. Jemu lah, jemu. Walaupun sedap. Lagu Ahmad Wanji. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Memang sedap. Tapi tiap hari dengar, muntah juga tuan-tuan. Intinya. Carilah lagu lain dah bau. Dah nak tidur dah bau. Kita intai kami antara nampak jemu. Tetapi Al-Fatihah tiap-tiap malam tuan-tuan dengar. Mana ada jemu? Tuan-tuan baca pula Al-Fatihah dengan lagu yang sedap. Di rumah ni, teringat ni, teringat ni. Tok Imam baca Al-Fatihah sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا ada jemu? Ha, terus disambung terus. Saya tak suruh dia sambung tu. Pasal apa? Sedap. Ayat tu sedap. Walaupun dibaca dengan sengau pun sedap. Tok Arab semua sengau. Sedap. Ayat tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nuh duduk di Mekah tu terjun hotel tapi milih haram. Sengau aja. Tapi masa kenal dengan ayat Quran sengau pun. Ya Allah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Oh, sedap. Cuba tuan-tuan sengau film nyanyi. Marumahku kini telah ku tahu. Sedap tak tuan-tuan? Tak sama tuan-tuan. Itu yang kita kena faham. Beza. Kita tak jemu baca Quran. Kita tak jemu sambut maulud. Kita tak jemu baca hadis Nabi. Sebab dia bukan syair. Dia bukan cerita penglipur lara. Cerita penglipur lara kita boleh. Tahu dah. Tahu dah. Tahu dah. Hang tuah tu lah-lah kali bunuh jebat. Tahu dah. Tetapi walaupun Nabi Muhammad kita dah tahu dah kesudahan ya. Tetap tuan-tuan nak. Pasal apa? Tadi saya kata dah tadi. Satu perasaan wujud dalam diri tuan-tuan. Ada satu ruang dalam hati kita. Nabi Muhammad ni istimewa sangat. Ada satu ruang. Nabi Muhammad ni dalam hati dia. Ada satu ruang. Sebut nama Nabi Muhammad ni. Masya Allah. Tambah tuan-tuan dengar qasidah tadi. Tambah tuan-tuan dengar qasidah puji Nabi Muhammad. Yang tak faham dia nganga. Dia nganga. Ni kumpulan mana? Tak tahu mai mana. Tapi orang yang faham bahasa Arab. Dia hangguk, dia faham. Kita tanya dia apa makna dia tadi? Tak tahu, saya hangguk. Nampak dia macam faham. Hari ini Amerika menghantar kapal angkasa, menghantar robot ke planet kerana nak melihat di planet itu boleh hidup atau tidak manusia. Sedangkan Allah dah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 8, ayat 10. Allah kata bumi ini hanya tempat hidup untuk manusia. Manusia tidak boleh hidup di tempat lain. Canggihnya Quran, tuan-tuan. Nabi tinggalkan pada kita Quran yang sangat canggih. Mereka mencari-cari di planet Mareh ada air ataupun tidak. Quran bagi jawapan 1400 tahun yang lepas. Tidak ada air di planet Mareh. Kalaulah balik pada Quran, pembiayaan yang begitu besar untuk menghantar robot ke planet Mareh boleh dibangunkan untuk membangunkan manusia. Cantiklah tuan-tuan Quran. Sebab itu Allah bersumpah. Yasin. Tuan-tuan tahu Yasin itu apa makna? Toha apa makna? Yasin dan Toha adalah dua nama bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, nama aku ialah Abul Qasim. Nama aku ialah Ahmad. Nama aku ialah Al-Hashir. Nama aku ialah Muhammad. Nama aku ialah Aqib, kata Nabi. Nama Nabi apa? Ahmad, Muhammad, Abul Qasim, Al-Hashir, Al-Aqib. Tetapi Allah memanggil Nabi dengan nama yang sangat indah dalam surah Yasin. Yasin. Manisnya tuan-tuan. Manis sungguh Allah panggil Nabi Muhammad dalam surah Toha. Toha. Tuan-tuan dengar Yasin. Tak jemu-jemu tuan-tuan. Yasin. Kata Ibnu Abbas. Kata Abu Hurairah. Yasin dan Toha adalah dua nama yang Allah panggil pada Nabi Muhammad. Sebab itu selepas Yasin dan Toha ada Ka di belakangnya. Ka itu yang dhamir untuk Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal innaka. Ka itu Yasin. Toha ma anzalna alaika. Ka itu siapa? Toha Nabi Muhammad. Ka itu maknanya apa? Kamu. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu untuk menyusahkan kamu. Tidak, Toha. Melainkan untuk menyenangkan kamu, wahai Toha. Yasin, demi Al-Quran yang bijak. Kamu adalah Rasul, wahai Yasin. Innaka laminal mursalin. Sebab itu, Toha dan Yasin disebut dalam selawat. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Toha dan Yasin, nama lain bagi Nabi Muhammad. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, Muhammad di tengah-tengah, Yasin belah kanannya, Toha belah kirinya. Digantung di Masjid Nabawi. Masya Allah. Peringatan tuan-tuan. Tuan-tuan nak soal apa tentang Quran? Ada jawapan. Sebab itu Allah sumpah, Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, wal-Quranil Hakim. Allah kata Quran yang bijak. Masya Allah. Tuhan tak kata Quran yang cerdik. Tuhan tak kata Quran yang zaki. Allah tak kata wal Quranil alim, wal Quranil zaki. Tidak. Wal Quranil hakim. Hakim apa maksud? Hakim maknanya bijaksana. Bijaksana apa maksud? Bijaksana maknanya datanglah masalah apa, aku boleh selesaikan masalah itu. Itulah namanya hakim. Alim cuma pandai, belum tentu selesaikan masalah. Berapa banyak orang yang pandai-pandai sekarang berada dalam masalah. Sebab dia cuma pandai, dia tak boleh menyelesaikan masalah. Nama dia alim. Budak universiti alim, duduk dalam universiti pandai. Tetapi kena tipu dengan sedikit mengedar dadah. Budak universiti mahasiswi kerjanya bercinta dengan negro, akhirnya kena bawa dada, kena tahan di China. Pandai kan ya? Pandai. Tapi salah baca. Zaki cerdik, tapi belum tentu pandai. Orang cerdik belum tentu pandai. Apa makna cerdik? Cerdik mengambil kesempatan, cerdik mencari peluang. Itu cerdik. Cerdik, oh kamu ya, elok orang nak jamu makan, kamu sampai. Awal-awal buat kerja tadi haram nampak kamu. Hei, esah aku cerdiknya. Itu cerdik. Ayah bin ayah pan, itu orang cerdik. Dia bodoh, tapi dia boleh manipulasi orang untuk bagi duit pada dia. Akhirnya dia boleh buat markas dia. Itu nama dia cerdik. Orang cerdik ni bagus, tapi tak semestinya cerdik ni pandai. Cuma tengok atuk-atuk kita, mana pandai? Diploma tak ada, ijazah jauh sekali. Tetapi atuk-atuk kita buka kebun bereka-eka kebun durian. Hutang tidak ada, padi berlolong. Tidak ada hutang, matinya tak ada hutang. Kredit tak sampai, kredit kad tak sampai, alung jauh sekali. Tapi tak pandai, tetapi cerdik. Anak dia 6-6 masuk universiti. Menantu dia, anak dia, cucu dia, semua masuk universiti. Berapa relung tanah anak dia buka. Cucu dia masuk universiti. CJ dia, ni tebal ni, boleh gulung roti canai. Cuba tanya dekat cucu dia, berapa banyak tanah yang kamu buka? Yang dia buat ialah, dia jual tanah tok dia untuk bayar hutang kat kredit. Siapa cerdik, siapa bijak? Tu yang kata cerdik. Cerdik ni, tuan-tuan naik motor lalu kok kampung, motor pancit. Mana kedai tayar? Jauh. Tahan orang. Kedai motor di mana? Jauh pancit, 10 batu. Ni tayar pancit, pancit. Oh, saya pun tak ada spare tayar pancit. Alat membuka tayar pun tak ada pancit. Pancit menampak je lah pancit. Saya nak tarik pancit pun, pancit tengoklah. Kaki saya pun tak ada, tangan saya pun tak ada. Sebelah saya pancit. Tangan kaki kamu ke mana? Inilah bahan rempit. Kalau sebelah tangan boleh saya pegang pakcik, tangan sebelah saya pulang minyak. Sekarang tak boleh. Tak apalah, pakcik cari jalan. Pakcik ni kena cerdik. Dia nak buka kan tayar basikal, motosikal? Tak. Dia buka juga, dia buka, dia ambil lalang tepi jalan. Dia ambil lalang tepi jalan, dia sumbat dalam tayar. Dia sumbat, sumbat, sumbat, sumbat. Dia pasang balik. Tayar tu boleh berjalan 10 batu sampai kedai motor. Pakcik ni namanya apa? Cerdik. Ada bacanya. Tapi ada orang yang lebih cerdik. Dia tak payah ambil lalang. Dia buka saja tayar motosikal, dia tahan kereta. Dia balik, senang, tak payah tolak, tak payah ambil lalang. Ustaz Kazim tengok ambil lalang-lalang nak buat apa. Dia pun tukar tiup yang baru, dia sampai ke tempat, tayar dia pancit. Mana motor aku? Sekarang siapa yang bodoh? Ha, kamu berjalanlah dengan tayar kamu tu. Motor dah tak ada zaman sekarang, bukan boleh tinggal-tinggal. Datang lori pick-up, pick-upnya motor kamu. Sebab itu Allah bersumpah, Allah kata Quran itu bijak. Quran boleh menyelesaikan masalah. Wal Quranil Hakim. Quran yang bijak. Tuan-tuan tak pergi beli BMW 7 series yang baru. Tuan-tuan tak pergi tengok dekat Nazar Maserati 1.4 juta. Tuan-tuan bila tengok di showroom Maserati, pergi tengok. Cuba tanya dia, apa sebab kereta ni 1.4 juta? Mesti sesmen dia kata, ini ya, Haji ya, ini kereta, dia punya kilometer per hour, 100 kilo, 3 second. Oh, laju. 3 second boleh pergi 100 kilometer per hour. Ya, banyak. Sebab ini kereta, dia salah jalannya, dia terus lompat. Ini kereta, kalau lu pancit tayar, dia sendiri juga kasih elok, talak-talak, macam-macam pergi kedai punya talak. Dia automatic, dia tukar, macam-macam. Dia punya, kalau lu langgar lupa, dia talak bunyi, dia bunyi buk-buk. Canggih lah. Ya, banyak canggih lah. Sekarang kalau mau buka ini tingkap boleh, pintu boleh, semua pun boleh. Sekarang ini kereta kalau ada polis loblok dia kasih tulis polis di hadapan. Dia tahu lah, dia ada sensor kah? Dia boleh nampak 10 kilometer punya. Ini kereta banyak canggih Kalau lu mengantuk apa letih kan, lu tekan ini saja. Lu tekan ini saja 120, lu tekan dia sendiri 120, lu kayak pegang itu setering dia sendiri jalan. Iya kan? Iyalah, ini kereta canggih Lu lepas setering itu pun boleh. Dia sendiri kona sana, ada kona silap-silap, dia sendiri pun jalan. Tuan-tuan pun beli sendiri 1.4 juta tuan-tuan beli. Masya Allah, tuan-tuan, tuan-tuan beli, tuan-tuan simpan dalam garaj, ambil selimut, tudung elok-elok. Sampai sekarang tuan-tuan tak buka, tak jalan. Tuan-tuan nak rasa tak kereta ni melompat? Tuan-tuan nak rasa tak kereta ni langgar lopak, tak rasa apa? Tuan-tuan nak rasa tak kereta ni dia boleh bagi tahu polis di hadapan? Tuan-tuan rasa tak kereta ni kalau tayar pancit dia tukar sendiri? Tuan-tuan takkan dapat rasa sedapnya kereta ini sebab tuan-tuan tak pernah pakai. Allah kata Quran ini bijak. Quran ini boleh selesaikan masalah. Tapi tuan-tuan tak pernah baca dan tuan-tuan tak pernah amalkan apa yang Rasulullah bagi. Tuan-tuan nak rasa tak bijaknya Quran? Tak. Akhirnya Quran tuan-tuan simpan atas almari, berdebu di atasnya. Maka jadilah dia suci dalam debu. Masya Allah, tuan-tuan. Nabi Muhammad kalau dia makan tembikai, Nabi Muhammad akan makan roti dengan tembikai. InsyaAllah. Nabi Muhammad kalau dia makan fiber, dia makan syair, roti syair kasar, makan kasar-kasar. Baru sekarang kita tahu kenapa kita Nabi Muhammad makan tembikai. Kerana tembikai itu mengandungi air yang banyak. Bagi orang yang kekurangan air, bila dia makan tembikai, automatik badan dia penuh dengan air semula. Sebab tu Nabi campur dengan roti. Kenapa Nabi makan syair? Kerana syair itu diperbuat daripada bali. Bali itu ada fiber. Fiber ini kerjanya adalah mengabsorbkan kita punya kolesterol. Takkan kena darah tinggi, penyakit kencing manis dan sebagainya. Ya ayuhal rusul, kulu minat tayyibat. Wahai Nabi, makanlah kamu daripada benda yang baik-baik. Masya Allah tuan-tuan. Sampai bak makan pun Nabi Muhammad ajar. Tapi orang tak mengikut cara Rasulullah. Nabi Muhammad sebelum dia makan, dia celup dulu garam. Barulah dia makan. Lepas tu baru makan nasi. Nabi Muhammad setengah jam lepas makan, baru minum air. Masya Allah. Kita bersulam dengan air. Sekali makan, sekali sulam. Sekali sulam, sekali minum air. Tapi kalau tercekik, minumlah air. Jangan jadi macam kawan saya di Kulim. Dia jamu saya dua keping roti capati. Petang, saya pergi rumah dia. Ustaz, makan ustaz. Kawan, isteri saya sudah niat sama ustaz. Memasak capati ustaz. Silah ustaz. Makan dua keping. Air tak bagi, tak apa. No. Dia letak nasi biryani pula. Ustaz, ini isteri saya masak basmati tu ustaz. Makan ustaz. Eh, saya dah kenyang. Cukup, cukup. Saya dah kenyang Tuan Haji. Ustaz, jangan hampakan hajat orang ustaz. Saya pun makan nasi. Makan-makan tercekik tu ustaz. Saya kata Haji, tercekik air dah air. Ustaz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minum setengah jam lepas makan. Saya kata kalau nak tunggu lagi setengah jam, matilah saya Haji. Saya pun minum air. Sampai sekarang dia tak jemput dia dari ceramah. Ini ustaz tak ikut sunnah Nabi ni. Ya Allah. Tuan-tuan jangan buat nanya kau buat macam tu. Sabar mak. 2 minit lagi. 2 minit sabar je. Mati tuan-tuan 2 minit tu. Tuan-tuan pahala betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Habislah. Habis-habis. Tuan-tuan guna tengok jam. Tu kena kasyah tu. Tak suka tu. Bila orang tua ni nak berhenti, tu lemah ni. Ni tu tanda-tanda suruh berhenti lah. Sebablah tuan-tuan, kita jumpa lagi 18 tahun. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Jadi kismisnya ada di belakang sana. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.